بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، ومر معنا أحاديث ساقها رحمه الله تعالى، ثم قال: وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أفاد أيها الإخوة المستمعون هذان الحديثان أن العاجز بدنيا عن الحج لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه أن يناب عنه في الحج، وأنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل، كل ذلك سائغ، وذلك في حق من لم يكن مستطيعا للحج، إما لكبر سنه كونه شيخا كبيرا هارما، أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Masih kita di dalam Kitabul Hajj, bab keutamaan ibadah haji dan juga kewajiban melakukan ibadah haji. Dan muallif, pengarang di sini, telah menyebutkan kepada kita beberapa hadis. Kemudian beliau mengatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji telah menemukan bapak saya dalam keadaan sudah tua, dan dia tidak bisa tetap di atas kendaraan. Apakah boleh aku menghajikan untuknya? Maka beliau SAW mengatakan, iya. Muttafaqun alaih. Dan dari Laqit Ibnu Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, sesungguhnya bapakku adalah seorang yang sudah tua, tidak mampu melakukan ibadah haji dan juga umrah, dan tidak mampu bepergian. Maka beliau SAW mengatakan, hendaklah engkau berhaji untuk bapakmu dan berumrahlah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Dua hadis di atas memberikan faedah kepada kita bahwasanya orang yang tidak mampu secara fisik melakukan ibadah haji karena sudah tua renta atau karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka hendaklah dia mewakilkan orang lain. Dan di dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasanya seorang wanita bisa menghajikan seorang laki-laki, dan boleh seorang wanita menghajikan seorang wanita. Dan menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki boleh menghajikan seorang wanita, dan juga boleh menghajikan laki-laki yang lain apabila terpenuhi syaratnya, yaitu orang yang dihajikan tidak mampu untuk melakukan haji karena sudah tua renta atau karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Qala rahimahullah wa an As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu qala hujja bi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' wa ana ibnu sab'i sinin, rawahu al-Bukhari. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. هذان الحديثان حديث السائب وحديث ابن عباس فيهما دلالة على جواز حج الصبي، وإذا حج الصبي فإن عليه أن يفعل ما يفعله الكبير من أعمال الحج، لكن حجته هذه لا تجزئه عن حجة الإسلام، ويكون لمن حج به من والد أو والدة أو قريب أجر ذلك، لأنه صار سببا لأداء هذه الطاعة. ثم إذا كبر هذا الصبي عليه أن يحج حجة الإسلام. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، أي حجة الإسلام التي تكون بعد البلوغ. Dari As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, telah dihajikan aku bersama Rasulullah SAW ketika haji wada, dan saat itu aku berumur 7 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bertemu dengan serombongan orang di Rauha. Kemudian beliau bertanya, siapakah kalian? Mereka mengatakan muslimun. Kemudian mereka bertanya, dan siapakah engkau? Maka beliau SAW mengatakan Rasulullah. Maka tiba-tiba ada seorang wanita yang mengangkat seorang anak kecil dan mengatakan, apakah anak kecil ini boleh melakukan haji? Maka beliau SAW mengatakan iya, dan engkau mendapatkan pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam dua hadis ini, yaitu hadis Sa'ib Ibn Yazid dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, menjelaskan tentang bolehnya haji bagi seorang anak kecil. Dan apabila dia melakukan haji, maka dia berkewajiban melakukan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh orang yang sudah besar, yang sudah dewasa. Akan tetapi haji yang dia lakukan ketika dia masih kecil, belum dewasa, ini tidak mencukupi dari haji Islam. Oleh karena itu, apabila dia sudah besar, maka dia masih berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Dan orang yang menghajikan anak kecil ini, dia akan mendapatkan pahalanya. Karena dia adalah sebab sehingga anak kecil ini bisa melakukan ketaatan ini. Dan sekali lagi, haji yang dilakukan ketika masih kecil tidak bisa menggugurkan kewajiban dan apabila dia sudah besar, maka dia berkewajiban untuk melakukan haji Islam. Di dalam sebuah hadis, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, hafalkanlah dariku dan janganlah kalian mengatakan ini ucapan Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, yang artinya, hamba sahaya mana saja yang dihajikan oleh keluarganya, kemudian dimerdekakan, maka dia berkewajiban untuk melakukan haji. Dan anak kecil mana saja yang dihajikan oleh keluarganya dalam keadaan masih kecil, thumma adrak, kemudian dia dewasa, maka dia berkewajiban untuk melakukan haji kembali, yaitu ketika dia sudah dewasa. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حج على رحل وكانت زاملته رواه البخاري. والمراد بقوله وكانت أي الرحل زاملته أي أن البعير التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام هي نفسها الزاملة التي يحمل عليها الطعام والغذاء والمتاع. فكان عليه الصلاة والسلام عندما رحل للحج رحل وزاملته البعير نفسه الذي كان يركب عليه. وكان من عادته أن يكون بعير للركوب وبعير للمتاع، لكن لقلة الحال وضيق العيش الذي كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان المتاع والطعام الذي معه محمولا على الراحلة التي يركبها. وقد كان عليه الصلاة والسلام مع ذلك كله أوسع الناس صدرا وأعظمهم صلوات الله وسلامه عليه صبرا. Hadis yang selanjutnya adalah dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu melakukan haji di atas unta, dan unta itulah yang membawa perbekalan beliau. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Yang dimaksud dengan ucapan Anas di sini, wa kanat zamilatah, unta tersebut adalah unta yang membawa perbekalan beliau, yaitu bahwasanya unta yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW ketika hajian adalah unta yang juga membawa makanan dan juga perbekalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu termasuk kebiasaan manusia ketika dia melakukan perjalanan, maka dia memiliki dua unta. Unta yang pertama adalah untuk ditunggangi, dan unta yang kedua adalah untuk membawa perbekalan. Namun karena Rasulullah SAW adalah sempit dari segi ma'isahnya, dari segi rezekinya, maka beliau SAW di sini di dalam satu onta beliau gunakan untuk sebagai tunggangan sekaligus sebagai onta yang membawa makanan dan juga perbekalan beliau di dalam perjalanan. Dan beliau SAW adalah manusia yang paling sabar. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج رواه البخاري. ومعنى تأثموا أي تحرجوا وخافوا من الوقوع في الإثم، وأن التجارة في الحج تكون من الإثم أو من أبوابه، فتركوا ذلك، تركوا التجارة وتوقفوا عنها تأثما. لكن جاء القرآن بأن ذلك لا حرج فيه، في قوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذه الآية الكريمة فيها أن التكسب في مواسم الحج لا حرج، أن التكسب في مواسم الحج لا حرج فيه إذا لم يشغل عما يجب من مقصود الحج والغاية منه، وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد. فإذا كانت التجارة بهذا الوصف فإنه لا حرج على العبد في أن يكتسب وأن يتجر في أثناء الحج. وأيضا من فوائد هذا الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم وشدة ورعهم وتحرجهم مما يخشى أن يكون إثما وتوقفهم عنه حتى يستبين لهم الأمر ويتضح، وهذا من كمال ورعهم وفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. وبهذا انتهى كتاب الحج وما يتعلق به من فضائل. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, dahulu Ukath, Majinnah, dan Dhul Majas adalah pasar-pasar di zaman jahiliyah. Maka para sahabat merasa berdosa berdagang ketika musim-musim, yaitu musim haji. Maka turunlah ayat yang artinya, tidak mengapa bagi kalian untuk mencari anugerah dari Rabb kalian. Maksudnya adalah di dalam musim-musim haji. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Dan maksud ucapan beliau, ta'athamu, adalah merasa berdosa atau takut apabila berdagang ketika musim haji adalah termasuk perbuatan dosa. Sehingga mereka pun berhenti tidak melakukan perdagangan ketika musim haji sampai datang Al-Quran, yaitu turun ayat yang isinya tidak mengapa, tidak masalah para jamaah haji melakukan perdagangan ketika musim haji. Allah SWT berfirman, Laisa alaikum junahun antabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak mengapa atas kalian untuk mencari keutamaan, mencari anugerah dari Rabb kalian, yaitu mencari rezeki. Maksudnya adalah ketika musim haji. Dan ayat ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang mencari rezeki ketika musim-musim haji. Dengan syarat rezeki tersebut atau kegiatan tersebut tidak menyibukkan dia dari apa yang wajib. Karena pada asalnya tujuannya adalah untuk melakukan ibadah haji. Dan hendaklah pekerjaan tersebut atau perdagangan tersebut adalah perdagangan yang halal, yang dinisbahkan kepada keutamaan dan karunia dari Allah SWT, bukan dinisbahkan kepada kecerdasan, kecerdikan seorang hamba di dalam mencari rezeki. Apabila cara mencari rezekinya demikian, yaitu tidak melalaikan dari kewajiban ketika melakukan ibadah haji, dan rezeki tersebut adalah halal dan dinisbahkan kepada karunia Allah, bukan kepada kecerdikan seorang hamba, maka ini diperbolehkan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum dan bagaimana besarnya wara' mereka dan hati-hatinya mereka di dalam segala perbuatan mereka sampai jelas hukumnya dan jelas perkaranya. Dan ini sekali lagi menunjukkan tentang kamal, keutamaan dan kesempurnaan para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan hadis ini berarti sudah selesai kitabul hajj dan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh muallif rahimahullah. Wa hadhihi ayyuha al-ikhwatul mustami'un manfa'ah min manafi' al-hajj aw min jumlati manafi' al-hajj al-'azimah allati dalla 'alayha قول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم. وقد جاء في الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى منافع لهم قال منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات. فالتجارة مباحة وجائزة وهي من جملة منافع الحج، لكن ما يحصله الحاج من منافع دينية وفوز بغفران الله سبحانه وتعالى وتكفير للذنوب ورفعة للدرجات أمر أعظم وأجل، وهو المقصد الأعظم لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. Dan ini adalah beberapa manfaat dari haji yang bisa didapatkan oleh orang yang melakukan ibadah haji sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka itu para jamaah haji bisa melihat manfaat-manfaat bagi mereka. Dan telah datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan ayat ini bahwasanya yang dimaksud dengan manafi', yaitu manfaat-manfaat bagi mereka adalah manfaat-manfaat di dunia dan juga manfaat-manfaat di akhirat. Adapun manfaat-manfaat di akhirat, maka di antaranya adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat di dunia, maka apa yang mereka dapatkan dari daging-daging atau hewan-hewan yang disembelih pada hari tersebut, dan juga sembelihan-sembelihan, dan juga at-tijarat, yaitu perdagangan-perdagangan. Ini menunjukkan bahwasanya berdagang ketika musim haji adalah suatu yang diperbolehkan, dan apa yang didapatkan oleh seorang yang melakukan ibadah haji berupa manfaat-manfaat dunia, berupa manfaat-manfaat agama dan juga akhirat, dan juga maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih besar perkaranya daripada hanya sekedar berdagang. Dan inilah tujuan utama seseorang melakukan ibadah haji. Wa as'alullah al-karim an yuwaffiqana ajma'in lil 'ilm an-nafi' والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk semua kebaikan. Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hamba-Nya. Jazakallahu khairan kepada Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala dan Ustaz Abu Hurairah radhiyallahu taala yang telah menerjemahkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Dan masih ada waktu yang tersisa cukup banyak, kita akan sampaikan beberapa pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa, baik pesan singkat ataupun telepon. Dan kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, Bolehkah saya menunaikan ibadah haji dengan meminjam uang dan dengan kemampuan untuk membayar kita miliki secara berangsur? Jazakallahu khairan. من حيث الجواز يجوز ذلك، لكن لا يكلف الإنسان نفسه ويحمل ذمته دينا، ولا سيما إذا كان يخشى عدم السداد أو القدرة على السداد. أما إذا كان لديه قدرة للسداد ولكن وقت الحج لم يكن لديه المال الكافي واقترض ولديه إمكانية بعد الحج أن يعيده، فلا حرج عليه في ذلك. Pertanyaan pertama, bolehkah saya untuk melakukan ibadah haji dengan cara meminjam dan saya punya kemampuan untuk melunasi pinjaman tersebut secara berangsur-angsur? Maka Syekh Hafizahullah Azza wa Jal beliau mengatakan, apabila maksudnya adalah boleh atau tidak, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Akan tapi seorang hamba janganlah dia membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu, kemudian berhutang sementara dia tidak mampu untuk membayarnya. Namun apabila seseorang dia merasa mampu untuk membayar pinjaman tersebut, meskipun secara berangsur-angsur ataupun setelah hajian, maka diperbolehkan. Jazakallahu khairan Syekh. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat atau dari telepon dari Ummu Rahma di Cikarang, yang menyampaikan, apakah dikatakan riya bila memberikan motivasi kepada orang lain untuk beramal? Dan yang kedua, bagaimana hukum menunda haji padahal dia termasuk ke dalam orang yang mampu? Jazakallahu khair. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum menunda ibadah haji padahal dia termasuk ke dalam orang yang sudah mampu? حث الإنسان غيره على أعمال البر بحسب نيته، إن كان أراد بهذا الحث الرياء والسمعة فإن ذلك يدخل في باب الرياء، وإن كان أراد وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة بهذا الحث فإنه أيضا يثاب على ذلك ويكون في صالح عمله. وأما تأخير الحج مع القدرة المالية فإنه لا يجوز للإنسان، بل يجب عليه أن يبادر، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، فيجب عليه أن يبادر وأن يسارع لأداء هذه الطاعة لأنه لا يدري ماذا يعرض له. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang hukum memberikan motivasi kepada orang lain, apakah ini termasuk riya atau tidak. Maka beliau Hafizahullah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya memberikan motivasi kepada orang lain tergantung niatnya. Apabila maksud dia ketika memberikan motivasi adalah riya dan juga sum'ah, maka ini termasuk riya dan juga sum'ah. Namun apabila dia memberikan motivasi kepada orang lain dengan niat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat, maka dia mendapatkan pahalanya. Dan jadilah perbuatan ini termasuk amal soleh bagi dirinya. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang hukum menunda-nunda ibadah haji padahal dia mampu. Maka beliau Hafizahullah mengatakan bahwasanya menunda ibadah haji padahal seseorang mampu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Kewajiban seseorang apabila sudah mampu adalah bersegera menunaikan ibadah haji tersebut, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya di kemudian hari. Jazakallahu khairan syukran dan ustaz Buhray. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Arif di Jakarta. Silakan Bapak. Iya, pertanyaan ini ustaz, yang istri saya tadi itu kan mau berhaji dan disampaikan kalau oleh Rasulullah apabila tidak menemaninya apa itu harus dengan makhluk itu Ustaz. Ya, pertanyaannya. Di pertanyaannya Ustaz di sini ada yang menerangkan itu kan dulu gitu. Sekarang katanya boleh gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Baik, Pak. Jazakallah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanya pertanyaan Ustaz? Baik, silakan. حكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك باقي إلى قيام الساعة، وقوله لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يقال أن ذلك خاص بزمانه وأنه لا يشمل زماننا، والقول بذلك قول بلا علم، لأن حكمه عليه الصلاة والسلام باق إلى قيام الساعة. ثم على هذه الطريقة لا يشاء إنسان أن يتفلت من شيء من أحكام الشريعة إلا قال هذه المقالة، قال هذا لا يختص بهذا الزمان أو لا يصلح لهذا الزمان أو نحو ذلك. فالحكم باق كما هو، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم باق إلى زماننا هذا إلى قيام الساعة. والمرأة إن لم تجد محرما فقد افتقدت شرطا من شروط وجوب الحج عليها، قال الله تعالى والناهي عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا لا يوجد محرم فإن غير مستطيع، لأنه لا يجوز لها شرعا أن تسافر مع غير ذي محرم. Pertanyaan selanjutnya adalah seorang wanita ketika dia berkewajiban untuk melakukan ibadah haji, namun ternyata Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah di zaman dahulu, yaitu di zaman Rasulullah SAW. Maka adapun sekarang, maka keadaannya berbeda. Maka apa pendapat Syekh tentang ucapan seperti ini? Maka beliau hafizahullah azza wa jalla mengatakan bahwasanya hukum Nabi SAW ini akan tetap ada dan berlaku sampai hari kiamat. Ucapan beliau SAW tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar tanpa mahram, ini adalah ucapan yang akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya ini adalah berlaku di zaman Rasulullah SAW dan tidak berlaku di zaman kita, maka ini adalah ucapan tanpa ilmu. Jadi sekali lagi, hukum Nabi SAW adalah berlaku sampai hari kiamat. Dan dengan ucapan semisal ini, banyak orang yang ingin keluar dari syariat. Dengan ucapan seperti ini, banyak orang beralasan dan ingin keluar dari syariat yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dan seorang wanita yang tidak menemukan mahram di dalam hajinya, berarti dia sudah kehilangan salah satu syarat wajib haji, yaitu al-qudrah, memiliki kemampuan. Seorang wanita yang tidak memiliki mahram, berarti dia tidak memiliki kemampuan. Sementara Allah SWT mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan bagi Allah lah haji bagi manusia, kewajiban bagi manusia untuk haji bagi Allah SWT, bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu ke sana. Dan apabila seorang wanita tidak memiliki mahram, berarti dia tidak memiliki kemampuan. Kalau tidak memiliki kemampuan, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, ada Abu Nizam di Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Assalamualaikum. Ya, saya masalah haji, makna yang dimaksud dengan kafat wajib dan juga dalam haji, Pak. Dan nasihatnya, Pak. Silakan kembali, Pak. Silakan kembali. Kafat wajib dan juga dalam haji. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bisa diulangi pertanyaannya? Apa yang dimaksud makna dari lafaz arafas, kemudian fasik dan jidal yang dilarang dalam ibadah haji ini, Ustaz? يقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الرفث فإنه الجماع ومقدماته، وأما الفسوق فالمراد به الخروج عن الطاعة بفعل أي معصية، وهذا يدل على أن الواجب على الحاج أن يتجنب الذنوب كلها وأن يدخل حجه تائبا من ذنوبه وخطاياه، عازما على عدم العودة لشيء منها. وأما الجدال في الحج فالمراد به اللجج والخصومة ورفع الأصوات والمنازعات التي تذهب سكينة الحج ووقاره وطمانينته. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang apa yang dimaksud dengan jidal dan juga rofath dan juga fisq yang ada di dalam ayat Al-Quran. Beliau Hafizullah Azza wa Jalla mengatakan firman Allah SWT di dalam Al-Quran, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Maka tidak ada rofath, tidak ada fusuq, dan tidak ada jidal ketika hajian. Maka yang dimaksud dengan rafath adalah mendatangi istri atau berjima dan juga mukaddimahnya, pendahuluannya, yaitu bercumbu dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan fusuk, kefasikan, maksudnya adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksiat dengan segala jenisnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kewajiban seorang yang melakukan ibadah haji adalah menjauhi semua dosa. Dan hendaklah dia tidak memasuki ibadah haji kecuali dalam keadaan bertaubat kepada Allah SWT dan punya azam, punya kehendak yang kuat untuk tidak kembali kepada kemaksiatan. Adapun firman Allah SWT, wala jidal, tidak ada jidal, maka yang dimaksud dengan jidal adalah debat kusir dan juga mengangkat suara, yang semua ini bisa menghilangkan ketenangan ketika melakukan ibadah haji. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya Syekh. Dan kami dapat kembali pertanyaan tadi dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ibadah haji yang dan ibadah umrah, di mana di antara sunnahnya adalah mencium Hajarul Aswad dan juga menyentuhnya dan juga berziarah ke kubur Rasulullah ketika berada di Masjid Nabawi, bagaimana hukumnya berdesak-desakan untuk melakukan ibadah ini, dan kemudian ketika di makam Rasulullah apakah disunahkan menyentuh bagian kuburannya atau pintu kubur Rasulullah? Mohon penjelasannya Syekh. Jazakallah khair. أما ما يتعلق بالحجر الأسود فإن تقبيله سنة وتأسم بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكون عن مزاحمة، لأن مزاحمة الناس، المزاحمة التي يترتب عليها أذى لهم، أمر محرم، فلا يفعل الأمر المستحب بالوقوع في أمر محرم. فإذا كان هناك مزاحمة وأذى للناس يتجنب المرء ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، لا يستغل الإنسان مثلا قوته وقدرته البدنية فيزاحم الضعفاء. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang hal yang berkaitan dengan haji dan umrah juga, yaitu tentang mencium Hajar Aswad. Ini apakah hukumnya dan apa hukum orang yang berdesak-desakan demi untuk mencium Hajar Aswad? Beliau Hafizullah menjawab bahwasanya mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah, artinya dianjurkan, dan ini adalah termasuk mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi tanpa berdesak-desakan dengan manusia dan mengganggu mereka, menyakiti mereka. Karena menyakiti manusia yang lain adalah perkara yang diharamkan. Tidak boleh seseorang hanya karena ingin melakukan perkara yang mustahab, yang dianjurkan, kemudian dia mengerjakan perkara yang haram. Dan Rasulullah SAW dahulu pernah berkata kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki yang kuat. Maka janganlah engkau berdesak-desakan dengan manusia." Maksudnya adalah jangan sampai menyakiti manusia dengan badanmu yang kuat tersebut. Wa amma ma yata'allaq bi al-mas' ala jidran al-qabr, qabr an-nabi al-karim alayhi as-salatu was-salam, fa inna dhalika la yajuz. وهذا من الأمور التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والتحذير منها لما في ذلك من ضرر على عقيدة المرء وديانته. ولعلي بهذه المناسبة أنقل كلاما عظيما للإمام النووي رحمه الله تعالى صاحب كتاب رياض الصالحين في كلامه عن هذه المسألة. Pertanyaan yang selanjutnya adalah tentang hukum ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW, hukum mengusap-ngusap dinding yang ada di sana dan juga pintu yang ada di makam Rasulullah SAW. Maka beliau hafizahullah mengatakan bahwasanya mengusap-ngusap kuburan Rasulullah SAW atau dinding yang ada di sekitar kuburan Rasulullah SAW, maka ini hukumnya adalah tidak boleh. Dan ini adalah perkara yang telah dilarang oleh syariat dan di dalamnya ada darar, yaitu ada mudarat bagi akidah seseorang. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan menukil ucapan yang mulia dari Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin yang sekarang ini sedang kita baca, di mana beliau rahimahullah memiliki ucapan yang sangat bermanfaat di dalam masalah ini. Yaqul al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi kitabah al-Majmu' Syarh al-Muhaddab, la yajuz أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره، قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فرد. وفي رواية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إلى أن قال رحمه الله: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله، هو كلام عظيم جدا في هذا الباب الذي سأل عنه الأخ السائل. الإمام النووي رحمه الله بركاته لدلام kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang artinya tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf di sekitar kuburan beliau, yaitu kuburan Rasulullah SAW, dan dibenci meletakkan punggung dan juga perut atau menempelkan punggung dan juga perut di dinding kuburan Rasulullah SAW. Ini diucapkan oleh Abu Ubaidillah Al-Hulaimi dan juga yang lain. mereka mengatakan dan dibenci mengusap-ngusap kuburan beliau sallam atau dinding kuburan beliau dengan tangan, dan juga dibenci menciumnya. Dan adabnya adalah menjauh dari dinding tersebut sebagaimana menjauh dari beliau sallam ketika beliau masih dalam keadaan hidup. Dan inilah yang benar yang dikatakan oleh para ulama dan diamalkan oleh mereka. Oleh karena itu tidak boleh kita tertipu dengan yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam. Karena sesungguhnya al-iqtida', yaitu meniru dan juga beramal, adalah dengan hadis-hadis yang sahih dan juga dengan ucapan para ulama. Dan tidak boleh kita menoleh kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang awam dan juga yang lain, dan juga dengan kejahilan-kejahilan mereka. Dan telah sahih di dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam agama kami yang tidak ada syariatnya, maka amalan tersebut adalah tertolak. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan seterusnya sampai beliau mengatakan, yang artinya, dan barang siapa yang terpetik di dalam hatinya bahwasanya mengusap dengan tangan dan yang semisalnya adalah lebih berbarokah, maka ketahuilah bahwasanya ini adalah kejahilan dia dan kelalaian dia. Kenapa demikian? Karena barokah, kata beliau, adalah apabila sesuai dengan syariat. Bagaimana seseorang mencari karunia dari Allah SWT dengan cara yang menyelisih kebenaran. Ini adalah ucapan Al-Imam An-Nawawi dan ucapan yang agung di dalam bab ini yang telah ditanyakan oleh penanya. Jazakallahu khairan Syekh, dan kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita dan beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh, saya telah menunaikan ibadah haji pada tahun yang lalu dan ingin membadalkan atau menghajikan kedua orang tua. Dari sisi keutamaan, manakah yang lebih utama, anaknya sendiri yang membadalkan atau orang lain diperbolehkan untuk membadalkan? Jazakallahu khairan Syekh. إن حج الابن بنفسه عن والده فهذا أبلغ في البر، وإن أناب غيره ليقوم بذلك فلا حرج عليه. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang apa hukum menghajikan orang tua dan mana yang lebih afdal, yang menghajikan orang tua adalah anaknya sendiri ataupun orang lain. Maka Syekh Hafidhullah mengatakan bahwasanya, apabila anaknya sendiri yang melakukan haji untuk orang tuanya, maka ini adalah lebih berbakti kepada orang tua, dan apabila dilakukan oleh orang lain maka diperbolehkan. Jazakallahu khairan Syekh, dan kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mahram bagi wanita ya Syekh, apakah hanya terbatas dalam ibadah haji semata atau dalam setiap safar wanita tidak diperbolehkan untuk jalan sendiri tanpa mahramnya? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair. إذا كان ذلك في الحج فكيف بأمور الدنيا؟ والحج مقامه أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. فهذا حكم واضح وبين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهى عن أمر إلا لما فيه من شر وفساد ومضرة على الناس. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang mahram bagi seorang wanita. Apakah hal ini hanya disyaratkan ketika hajian atau sampai safar-safar yang lain selain ibadah haji? Maka beliau Hafidzullah mengatakan, apabila hal ini disyaratkan, dianjurkan dan diperintahkan ketika melakukan ibadah haji, maka di dalam perkara-perkara dunia yang lain tentunya juga lebih disyariatkan. Dan haji adalah amalan yang agung. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis bersabda dengan sabda beliau yang umum. Beliau mengatakan, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar tanpa adanya mahram. Ini adalah ucapan beliau yang umum. Dan Nabi SAW tidak melarang dari sesuatu kecuali apabila sesuatu tersebut banyak mudaratnya bagi seorang hamba. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdullah di Sulawesi. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana meminta doa ini dari Syekh supaya penyakit saya bisa disembuhkan ini. Pertanyaan saya yang kedua mengenai apa kiat-kiatnya supaya kita bisa dipanggil secepatnya ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Barangkali ada kiat-kiat dari Syekh. Baik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. أولا أسأل الله عز وجل لمريض أخينا المتصل الشفاء والعافية. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه ومرضى المسلمين, أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأما الأسباب التي يتيسر بها الحج, يسر الله للسائل الحج ولجميع المسلمين, فيكون بالاجتهاد في جمع المال المباح الطيب النفقة الحلال, حتى إذا تيسر له ما يتمكن به من أداء هذه الطاعة يبادر لأدائها إذا وجدت الاستطاعة, وإذا لم توجد الاستطاعة فهو مأجور إن شاء الله على حرصه العظيم ورغبته الشديدة التي لا يمنعه منها إلا قلة ذات اليد. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang permintaan kepada Syekh untuk mendoakan orang yang sakit yang ada di samping penanya di sini. Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kiat-kiat supaya bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Maka Syekh sudah mendoakan kepada penanya dan juga kaum muslimin secara umum supaya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menyembuhkan orang yang sakit yang diminta oleh penanya dan juga kaum muslimin yang lain yang sedang menderita sakit. Kemudian beliau mengatakan kiat-kiat untuk bisa segera menunaikan ibadah haji adalah yang pertama, berijtihad, ya bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan harta yang halal yang diperbolehkan. Kemudian apabila sudah dimudahkan oleh Allah SWT dengan mengumpulkan harta tersebut, maka hendaklah dia bersegera untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Kemudian beliau mengatakan, dan apabila tidak ada kemampuan setelah itu, dan dia sudah berusaha tetapi tidak memiliki kemampuan, maka insya Allah dia ma'jur mendapatkan pahala atas usaha dia dan juga kehendak dia yang sangat untuk melakukan ibadah haji ini. Dan beliau hafizahullah telah mendoakan bagi penanya dan juga kaum muslimin supaya dimudahkan untuk melakukan ibadah haji. Jazakallah khairan atas penjelasan dan jawabannya Syekh. Dan soal akhir dari pendengar kita Bapak Syaukani di Tebet, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz, ini mengenai hadis tentang raudhah. Sekarang ada hadis yang menyatakan di antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman di antara taman-taman surga. Lagi hadis mengenai ibadah yang dikerjakan di tempat tersebut akan membawa seseorang ke surga. Saat apakah memang ada keutamaan untuk raudhah itu dan bagaimana kedudukan hadis-hadis tersebut? Jazakallahu khairan Pak Syaukani, kita akan simak jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو دال على فضل هذه البقعة من مسجده صلى الله عليه وسلم الواقع بين منبره وبيته صلوات الله وسلامه عليه. وأما السؤال عن الأعمال التي تفعل في هذه البقعة فهي الأعمال التي تفعل في المسجد من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل ودعاء ونحو ذلك. وفي ختام هذا اللقاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وإلى أن ألقاكم أيها الإخوة المستمعون في حلقة قادمة على خير إن شاء الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan terakhir adalah tentang hadis ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, taman di antara taman-taman surga. Ada yang mengatakan bahwasanya disunahkan untuk melakukan ibadah yang merupakan sebab masuk di dalam surga. Pertanyaannya, apakah keutamaan melakukan ibadah di tempat tersebut, dan apakah hadis-hadis tersebut adalah hadis yang sahih? Maka Syekh Hafidzullah mengatakan bahwasanya hadis ini, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, taman di antara taman-taman surga, adalah hadis yang sahih. Dan menunjukkan tentang keutamaan daerah ini di antara tempat-tempat di dalam masjid yang lain, yaitu di dalam Masjid Nabawi. Dan yang dimaksud dengan amalan di sini, yaitu disunahkan untuk melakukan amalan-amalan yang biasa dikerjakan di masjid, seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran, melakukan zikir, melakukan doa. Ini disunahkan dilakukan di dalam raudhah ini. Dan di akhir pertemuan ini, aku memohon kepada Allah SWT untuk supaya Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk semua kebaikan, dan memberikan karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan juga rezeki yang baik, dan juga hidayah kepada jalan yang lurus. Dan insyaAllah kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.